wala asyartu illa amsali min talabatil ilm. Dan aku tidak pernah bergaul kecuali orang-orang yang semisal denganku daripada penuntut ilmu. Wa ana fi ashri thamanin ajidul hirs 'alal ilm ashadd mimma kuntu ajiduhu ibnal 20. Dan aku sekarang berumur 80 tahun. Aku mendapati semangat untuk menuntut ilmu agama lebih dibandingkan ketika aku mendapati semangat untuk menuntut ilmu agama tatkala aku berumur 20 tahun. Apa pelajaran menarik? Pelajaran menariknya adalah yaitu sudah menjadi mujarab orang yang di masa mudanya meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama, maka di masa tuanya akan menjadi kebiasaan, bahkan kebiasaan yang sangat kuat. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita menyemangati selalu diri kita untuk menuntut ilmu agama, terutama di masa-masa muda kita. Masa-masa sebelum 40, masa-masa ataupun setelah 40. Maka orang akan terbiasa, bahkan menjadi sebuah kebiasaan yang sangat kuat, yang akhirnya dia mati di atasnya. Dan ada beberapa hal yang perlu diingat ketika menuntut ilmu agama. Di antaranya, yaitu harus dengan kesungguhan dan juga tekad bulat. Dengan keletihan, tidak bisa ilmu didapat dengan sesederhana mungkin, tidak. Para ulama mengatakan, di antaranya disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, la yustata'ul ilm birahatil jism. Ilmu tidak didapat dengan istirahatnya badan, dengan badan yang leha-leha, tidak bisa didapat. Harus kuat duduk, menahan ngantuk. Mungkin kita seharian bekerja, terutama hari Senin, awal hari kerja, maka pada saat itu seseorang harus benar-benar meluangkan waktunya, menguatkan niatnya, sehingga kuatlah anggota tubuhnya. Dan kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, agar kita bisa sebagaimana telah menyelesaikan bab-bab sebelumnya, kita masuk kepada bab yang baru, babu syurutis shalah, bab syarat-syarat salat. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai bab baru, babu syurutis shalah. Di sini terjemahkan bab syarat-syarat salat. Syurut, atau di sini terjemahkan syarat-syarat. Nah, sekarang kita ingin bicarakan syarat secara etimologi, secara bahasa. Apa makna syarat secara bahasa? Secara bahasa, makna syarat adalah al-alamah, tanda, ciri. Tanda, ciri. Bukti. Ini makna-makna syarat secara bahasa. Lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat, dalam ayat yang berbunyi, فَقَدَ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Artinya, sungguh telah datang tanda-tandanya. Ini menunjukkan bahwa arti syarat adalah tanda. Makanya kalau kita membicarakan hari kiamat, maka seperti Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Yahya Badrussalam kemarin, tanda-tanda kiamat. Ingat, masih ingat beliau menyebutkan Di awal kajian beliau kita membicarakan tentang asyratus sa'ah. Asyrat yaitu tanda-tanda kiamat. Sebagaimana disebutkan tadi yang ayatnya saya baca surat Muhammad surat ke-47 ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum." Artinya, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Nah, ini menunjukkan bahwa arti syarat secara bahasa bisa berarti apa? Tanda, bukti, ciri. Ya, kalau kita lihat bahasa Arabnya, perhatikan, ada penyebutan syarat ada dua, atau pemberian harokat syarat. Ya, ada syartun dengan ro-nya sukun, ro-nya sukun. Ada syaratun. Ya, ini semuanya sama, artinya pun tanda, ini tanda secara bahasa. Tetapi kalau disebut dalam bentuk jamak, ini penting yang belajar bahasa Arab, ya, maka jamaknya ini syurutun. Ya, kalau syaratun jamaknya asyratun. Jamak itu apa artinya, Pak? Banyak, lebih dari dua. Ya, syurutun, ini syara asyratun. Lihat di buku antum, apa itu? Babu syurutis shalah. Berarti dia memakai kata ini. Ya, berarti itu jamak, Ustaz. Iya, itu jamak. Ini mufrad. Mufrad itu artinya tunggal, satu. Ya, ini banyak, ini satu. Syaratun syurutis shalah. Karena memang yang akan dibicarakan nantinya adalah syarat-syarat sholat. Baik, itu arti syarat secara bahasa. Sekarang arti syarat secara istilah syariat. Apa arti syarat secara istilah syariat? Para ulama mengatakan, ma yatawaqqafu wujudu syai' ala wujudihi wa yalzamu min 'adamihi al-'adam wa la yalzam min wujudihi wujudu syai'. Perhatikan syarat, perhatikan baik-baik, catat, adalah sesuatu yang menahan keberadaan perkara tersebut. Dan mengharuskan ketidakberadaan sesuatu itu. Saya ulangi, dan mengharuskan ketidakberadaan sesuatu tersebut tidak adanya perkara tersebut. Jangan sampai salah nulisnya ya, karena ini bahasanya agak sulit. Nanti saya akan terangkan. Dan tidak harus keberadaan sesuatu tersebut mengharuskan keberadaan perkara tersebut. mengharuskan keberadaan perkara tersebut. Mohon yang megang mic coba dibaca. Apa yang antum tulis tadi? Baca. Cara istilah syarat adalah sesuatu yang menahan keberadaan perkara tersebut. Cukup. Sesuatu yang menahan keberadaan perkara tersebut. Ini sesuatu. Dia akan menahan terjadinya perkara ini. Kemudian. Dan mengharuskan ketidakberadaan sesuatu tersebut, tidak adanya perkara tersebut. Dan mengharuskan ketidakberadaan ini berarti tidak beradanya ini. Artinya, sesuatu ini erat sangat dengan perkara ini. Makanya dia bisa menahan perkara ini. Ini sesuatu ini bisa menahan perkara ini. Adanya tidak adanya. Makanya tadi disebutkan, dan dia, apa tadi? Dan mengharuskan ketidakberadaan. Dan mengharuskan ketidakberadaan sesuatu ini. Ini kalau tidak ada, maka perkara ini pun tidak ada. Kemudian. Dan tidak harus keberadaan sesuatu tersebut mengharuskan keberadaan. Tetapi kalau seandainya sesuatu ini ada, tanda begini ada berarti. Bukan berarti harus ada ini. Harus ada perkara. Ya, saya ulangi. Sesuatu yang menahan keberadaan perkara. Sebuah perkara. Saya beri contoh sekarang. Wudu. Salat. Nah, wudu menahan perkara salat. Artinya, tadi sudah kita sebutkan, dan mengharuskan apa tadi? Ulangi dari pertama. Sesuatu adalah sesuatu yang menahan keberadaan. Menahan keberadaan perkara. Wudu menahan keberadaan salat. Wudu menahan keberadaan salat. Habis itu mengharuskan ketidakberadaan sesuatu. Dan mengharuskan ketidakberadaan sesuatu. Kalau tidak ada wudu, maka tidak ada sholat. Kemudian? Dan tidak harus keberadaan sesuatu tersebut mengharuskan keberadaan perkara tersebut. Dan tidak harus keberadaan wudu harus sholat. Paham? Ya? Sesuatu yang menahan keberadaan perkara. Dan ketidakberadaan sesuatu mengharuskan ketidakberadaan perkara. Tetapi keberadaan sesuatu tidak mengharuskan keberadaan sebuah perkara. Salat menahan perkara, wudu, sesuatu wudu menahan perkara salat. Dan ketidakberadaan wudu maka mengharuskan ketidakberadaan salat. Tetapi sebaliknya, keberadaan wudu tidak mengharuskan keberadaan salat. Paham sekarang? Itu namanya syarat. Dan catat lagi, dan syarat di luar perkara. Syarat adalah di luar perkara. Artinya syarat itu bukan bagian dari sholat. Wudu bukan bagian dari sholat. Cuma dia adalah yang menentukan, menahan ada dan tidak sahnya sholat. Tapi dia bagian dari, di luar bagian dari sholat. Paham ini? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tahu kepemahaman Bapak. Terangkan apa itu syarat. Dengan bahasa Bapak. Nah, silakan nyoba. Yang nyoba enggak disuruh push up. Yang kesalah enggak disuruh push up. Nah. Di samping yang megang mic tadi. Atau di depan atau di belakangnya. Kenapa menunduk berata? Nah, kasih Mas Iwan ya. Ya. Syarat menurut syariat yaitu sesuatu wudu tidak sepemahaman antum apa dengan bahasa yang bisa antum pahami keluarkan syarat adalah syarat. Jadi kalau seandainya antum disuruh menerangkan syarat itu apalah orang ada bertanya, nah bagaimana cara kita menerangkan syarat adalah sesuatu yang untuk memberikan perkara tersebut, misalkan sesuatu yang ada wudhu untuk perkara sholat, jadi wudhu itu tidak memberikan ke sholat, tapi sholat tidak mencakup ke wudhu. Menurutnya seperti itu. Ya. Ada yang bisa ingin menambahkan lagi, silahkan. Mas yang pakai kacamata. Ya. Pakai mic mas. Banyak yang dengar. Sholat, jadi sholat itu sesuatu itu posisinya penopang dari perkara. Ketika sesuatu itu tidak ada, maka dia tidak bisa menopang perkara. Jadi perkara juga tidak ada. Ya. Seperti halnya wudu dengan sholat. Sedangkan ketika sesuatu itu ada, tidak mengharuskan perkara itu ada. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Mas Pak Suka. Coba, ini coba. Habis ini ibu-ibu siap-siap. Nah, syarat menurut syar'i adalah sesuatu yang menyebabkan suatu perkara itu ada, tapi tidak mengharuskan sesuatu tersebut membuat perkara itu harus ada. Iya, ya begitu ya, bisa dipahami ya. Silakan ibu-ibu, coba bu. Nah. Mic-nya ada? Enggak ada? Ada, Bu? Silakan, Bu. Silakan. Gak ada yang berani nyoba? Ya, tidak mengapa. Nanti mohon di apa? Mencoba untuk mengungkapkan apa itu syarat. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara tentang syarat, berarti kita akan berbicara tentang lebih baik juga kita berbicara tentang rukun biar bisa membedakan. Ya. Apa itu rukun? Rukun, para ulama mengatakan, bagian dari perkara atau bagian dari sebuah zat. Nah, itu makna rukun secara istilah syar'i. Nah, kita berarti belum menyebutkan rukun secara bahasa. Rukun secara bahasa artinya adalah bagian yang paling kuat. Bagian yang paling kuat. Di dalam sebuah tiang. Bagian yang paling kuat dalam sebuah tiang atau sebuah bangunan, itu namanya rukun. Bagian yang paling kuat dalam sebuah tiang atau dalam sebuah bangunan. Sedangkan makna rukun tadi secara istilah syar'i adalah bagian perkara, bagian dari perkara atau bagian dari sebuah zat. Saya beri contoh misalkan salat. Rukun salat adalah bagian dari salat-salat itu. Seperti ruku, sujud, i'tidal, berdiri, itu rukun-rukun salat dan dia adalah bagian dari salat. Di sini letak bedanya antara syarat dengan rukun. Kalau syarat apa? Di luar perkara. Sedangkan kalau rukun di dalam perkara tersebut. Bisa dipahami sekarang bedanya? Nah itu. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya rukun dengan syarat? Catat yang saya sebutkan tadi. Rukun adalah bagian dari sebuah perkara. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang di luar perkara tersebut. Sesuatu yang di luar perkara tersebut. Sekarang lebih baik juga kita akan menyebutkan tentang syarat, rukun, wajib. Apa itu wajib? Sehingga kita bisa membedakan nantinya mana yang wajib, mana yang syarat, mana yang rukun. Wajib adalah, catat, fi'lul mukallaf alladhi yudhammu syar'an tarikuhu qasdan. Perbuatan, wajib adalah perbuatan seorang yang dibebani untuk beribadah. Yang meninggalkannya dengan sengaja dicela oleh syariat. Yang meninggalkannya dengan sengaja dicela oleh syariat. Ini arti rukun. Saya ulangi, apa? Wajib afwan. Wajib adalah perbuatan seorang yang dibebani ibadah. Siapa yang dibebani ibadah? Dalam bahasa Arabnya mukallaf. Siapa yang mukallaf? Muslim, baligh, berakal. Muslim, baligh, berakal. Perbuatan seorang yang dibebani ibadah yang meninggalkannya dengan sengaja dicela oleh syariat, itu namanya apa? Wajib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya wajib dengan rukun? Wajib dengan rukun. Maka jawabannya, rukun tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Sedangkan wajib gugur ketika lupa. Gugur ketika lupa. Contoh, sujud tidak bisa ditinggalkan sama sekali dalam sholat. Ruku tidak bisa ditinggalkan sama sekali dalam sholat. Apalagi Al-Fatihah tidak bisa ditinggalkan sama sekali dalam sholat. Ya. Sedangkan doa istiftah, membaca bismillah, bisa gugur dengan lupa. atau takbir perpindahan bisa gugur dengan lupa. Nanti ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Ini beda yang kedua antara rukun dengan wajib, yaitu rukun tidak bisa ditambal dengan apapun. Wajib bisa ditambal dengan sujud sahwi. Catat itu. Itu kedua perbedaan antara rukun dengan wajib. Rukun tidak bisa ditambal dengan apapun. Sujud, ya apa? Apa? Wajib bisa ditambal dengan sujud sahwi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, nanti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati di dalam hadis-hadis dalam bab ini, ya. Kita akan dapati penulis akan menyebutkan 4 syarat sahnya salat. Hadis-hadis yang mencakup 4 syarat sahnya salat. Yang pertama bersuci, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat suci dari najis. Ya, saya ulangi, di dalam bab ini nanti penulis akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya sholat. Ada 4 syarat dari hadis-hadis yang kita bisa ambil nantinya, yaitu yang pertama suci dari hadas. Suci dari hadas. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, suci dari najis. Ini semua syarat. Syarat atau rukun ini? Hah? Yang saya sebutkan tadi. Suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari najis. Syarat apa rukun? Angkat tangan yang jawab. Syarat. Kasihullah, kasihmi. Kenapa syarat bukan rukun? Itu tujuan saya. Kenapa syarat bukan rukun? Nah. Bismillah. Karena yang tadi di luar daripada perkara sholat. Ya. Di luar dari perkara sholat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada syarat yang kelima, yaitu masuknya waktu sholat. Tetapi sudah kita pelajari, betul atau tidak? Ketika kita mempelajari babul mawaqit sebelum bab azan. Ya, babul mawaqit sebelum bab azan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 syarat sahnya salat. Pertama, suci dari hadas. Suci dari hadas itu seperti apa? Hadas kecil dan hadas besar, kencing, buang air besar, suci dari haid, suci dari nifas, ya. Kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, kemudian suci dari najis. Najis itu seperti apa? Air kencing. Kalau tadi kencingnya itu hadas, ini air kencingnya. Mohon maaf, tahi, kotoran, itu najis. Ini suci dari najis. Kemudian yang kelima, yaitu sudah masuk waktu sholat. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang ke-220. Wa an Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان. Dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian kentut ketika salat, maka hendaklah ia keluarlah dari salat, kemudian berwudu serta mengulangi sholatnya. Hadis riwayat 5 orang imam dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya, silakan azan. Ya, kita lanjutkan. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ali bin Talq Al-Hanafi As-Suhaini Al-Yamami. Ali bin Talq Al-Hanafi As-Suhaini Al-Yamami. Dan beliau ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Hibban, lahu shohbah, artinya beliau mempunyai persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kata persahabatan dengan Rasulullah tidak sama persahabatan dengan manusia biasa. Makanya ketika para ulama mengatakan lahu shohbah, beliau mempunyai persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan beliau istimewa. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah bapaknya dari seorang tabi'i yang terkenal, Talq bin Ali. Jadi nama beliau disebut tadi Ali bin Talq. Punya anak bernama Talq. Talq bin Ali bin Talq. Gitu ya. Dan Talq bin Ali adalah seorang tabi'i terkenal yang sering kita dengarkan penafsiran beliau tentang ketakwaan. Kata Talq bin Ali radhiyallahu anhu, sang tabi'i yang bapaknya Ali bin Talq. Ingat Pak ya? Sahabat kita siapa namanya? Ali bin Talq. Ali bin Talq. Nah, beliau ini si Ali ini radhiyallahu anhu memiliki siapa? Memiliki anak namanya siapa? Talq. Talq bin Ali bin Talq. Ya. Talq bin Ali ini seorang tabi'i terkenal yang mempunyai pengertian tentang takwa, yang mana pengertian tentang takwa ini sangat sempurna pengertiannya. Beliau mengatakan atau definisinya, beliau mengatakan at-taqwa huwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu 'iqaballah. Sering antum dengar ini. Takwa adalah mengerjakan ketaatan dengan petunjuk dari Allah, berharap pahala dari Allah. Meninggalkan maksiat dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah. Itu takwa. Dan itu pengertian yang kata para ulama, pengertian atau definisi yang jami' mani'. Definisi yang mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan dalam sebuah definisi dan menghilangkan kata-kata yang tidak perlu. Itu namanya jami' mani'. Jami' itu mengumpulkan, mani' itu menahan. Ya. Jadi beliau ini adalah orang tuanya Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi wajar Talq bin Ali seorang ulama di kalangan tabi'i karena memang bapaknya seorang sahabat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu banyak biografi dari Ali bin Talq. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau cuma memiliki hadis ya cuma ini aja. Ya, beliau cuma memiliki hadis ya cuma ini saja, Ali bin Talq radhiyallahu anhu warda. Baik. Poin yang kedua yaitu makna hadis. Mohon maaf Pak, siapa yang baru ikut pertama kali kajian Bulughul Maram? Pertama kali. Nah, saya ingin menjelaskan cara kita belajar kitab Bulughul Maram, ya. Pertama, poin saya bacakan hadisnya. Kemudian yang kedua, tujuan membaca hadis itu biar bapak-bapak melihat bahasa Arabnya. Ya, biar bapak-bapak bisa melihat bahasa. Yang kedua, poin yang kita bicarakan adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis. Apakah kita bisa mengambil pelajaran, mungkin ada perkataan-perkataan indah beliau yang memotivasi kita menjadi hamba Allah. Ataukah ada sejarah-sejarah beliau yang memotivasi kita untuk taat kepada Allah. Seperti itu. Yang kedua, nah ini baru kita bicarakan, yaitu makna hadis ini kita terangkan. Makna hadis. Makanya saya sangat konsen dengan buku. Ya, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan bagi para donatur yang telah menyumbang untuk kaum muslimin jamaah Masjid Syafi'i yang bisa mempunyai kitab akhir. Mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga itu derajat hadis. Poin yang keempat yaitu kita ngambil pelajaran dan hukum dari hadis ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Poin yang kedua sekarang yaitu makna hadis, syarah hadis ini. Dari Ali bin Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian kentut. Apa pengertian kentut? Di dalam bahasa Arab, kentut itu ada dua macam. Masya Allah, luar biasa, ya. Al-fusa'u dengan al-dhuratu. Hati-hati kasih nama anak fusa. Itu artinya kentut. Kentut yang tidak berbunyi. Itu namanya fusa. Sedangkan kentut yang berbunyi namanya dhurat. Ya. Makanya ketika hadis bahwa ketika dikumandangkan azan, maka iblis lari sambil dia mempunyai kentut. Ya, sehingga tidak mendengar azannya muadzin. Bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Had dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Istidzkar, bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Bukhari subhanallah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nutiya lis-salah adbara syaitan wa lahu durat hatta la yasma'a ta'zim." Jika dikumandangkan azan untuk sholat, maka setan kabur, lari sambil dia kentut durat, pakai kata-kata durat, sampai tidak mendengar azan. Jadi dia sengaja kentut agar azannya tidak terdengar. Itu sebesar apa kentutnya iblis? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi jangan dituduh yang ganal suaranya iblis. Kalau seandainya kentutnya ganal. Ulun tahu maksudnya kasih mulai. Dari tadi sini ketawa itu. Ya. Ya ini para ikhwah. Jadi al-fusa adalah kentut yang tidak berbunyi. Zurat kentut yang berbunyi. Baik. Lihat di sini hadisnya berarti kepakai kata apa? Fasa. Lihat bahasa Arabnya. Idza fasa ahadukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian kentut. Kentut di sini garis bawahi, Pak. Kentut yang tidak berbunyi. Yang berbunyi bagaimana? Apakah membatalkan sholat? Lebih lagi. Ya. Jadi seakan-akan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan ini agar menunjukkan bahwa hadis yang menunjukkan kentut yang tidak berbunyi saja batal, bagaimana yang berbunyi. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah, sedikit tentang, mohon maaf, kentut. Ini adalah pembicaraan yang tabu atau dimalui untuk membicarakan. Saya ulangi, ini perlu dicatat. Pembicaraan tentang, mohon maaf, makanya kan kita bagusnya pakai kata-kata mohon maaf. Mohon maaf tentang kentut. Jadi ada gini, Pak. Dulu ketika saya masih tinggal di Arab Saudi, hal-hal yang tabu untuk dibicarakan itu mereka saking adabnya mereka menyebutkan akramakumullah. Misalkan dia akan menyebutkan tentang babi atau tentang anjing. Hadzal kalbu akramakumullah. Ini anjing, semoga Allah memuliakan kalian. Itu adab orang Arab. Ya, jadi ketika membicarakan perkara yang tabu, mereka dibarengi dengan memuliakan orang yang mereka ajak bicara. Misalkan hadzal fusa akramakumullah. Ini kentut, semoga antum dimuliakan oleh Allah. Maksudnya semoga antum dimuliakan Allah itu adalah adab pembicara, bahwa yang saya bicarakan sekarang ini agak rendahan, agak jijik, agak tabu gitu loh. Paham maksud saya, Pak? Nah, itu adab yang mereka miliki dan adab-adab mulia itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru adab-adab tersebut, dalam artian sesuai dengan keberadaan kita di Nusantara. Bagaimana misalkan seperti saya, ada orang menyebutkan mohon maaf tentang ini, mohon maaf auratnya begini. Jadi ada kata-kata yang santun. Apabila salah seorang di antara kalian kentut ketika sholat, dan saya sebutkan tadi perkara, mohon maaf, kentut ini adalah perkara yang dimalui untuk dibicarakan. Dan sudah disebutkan oleh para ulama akan hal ini. Ya, dimalui untuk dibicarakan. Dan sudah dibicarakan oleh para ulama tentang membicarakan mohon maaf kentut ini dimalui. Coba perhatikan. Tidak perlu Bapak Ibu tulis. Lihat dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabarani, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya tatkala tatkala beliau sedang sakaratul maut, sakit keras. Beliau mengatakan, "Ya bunayya," ini wasiat, "wahai anakku sayang, innaka lan talqa ahadan huwa ansahu laka minni." Engkau tidak pernah akan mendapati seseorang yang paling baik kelakuannya terhadapmu dibandingkan aku. Atau bahasa yang lain, wahai anakku sayang, engkau tidak akan pernah mendapati seseorang yang paling menginginkan kebaikan untukmu dibandingkan aku, bapakmu. Ini bagus nih, untuk seorang bapak, seorang ibu menasehati anaknya, bisa mengambil perasaan anaknya. Caranya seperti anaknya belum pakai jilbab misalkan, padahal sudah baligh. Maka bilang kepada anaknya, "Nah, engkau tidak akan pernah dapati di dunia ini orang yang paling sayang dan menginginkan kebaikan untukmu dibandingkan bapakmu dan orang tua dan ibu." Baru menasihati. Ini sama seperti itu. Apa nasihatnya? "Idza arata an tusalliya fa ahsin wudu'ak." Jika kamu ingin salat, maka perbaguslah wudumu. "Tsumma shalli salatan la tara annaka tusalli ba'daha." Lihat, ini wasiat. Kemudian salatlah kamu dengan sebuah salat yang kamu mengira setelah salat itu kamu tidak akan pernah salat lagi. Habis salat langsung mati. Bagaimana orang yang diperkirakan habis salat, habis salam dia langsung mati? Itu enggak selesai-selesai salatnya. Khusyuk. Sujudnya lama. Berdirinya lama. Karena habis salam dia mati. Itu wasiat pertama. "Wa iyyaka wattama' fa innahu faqrun hadir." Hati-hati kamu rakus terhadap harta. Sebenarnya itu adalah kemiskinan yang nyata buatmu. Hati-hati sikap rakus terhadap harta. Sesungguhnya itu adalah kemiskinan yang nyata. "Wa 'alaika bil ya'si fa innahul ghina." Dan hendaknya engkau mencukupkan dengan apa yang Allah berikan. Itulah kekayaan. Ini wasiat yang ketiga. "Wa iyyaka wa ma ya'tadziru minhu minal 'amal wal qaul wa'mal ma badala." Hati-hati. Ini pesan baik ini. Hati-hati dari sesuatu yang nanti besok kamu minta maaf atasnya. Baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Hati-hati. Yang kamu besok hari atau di kemudian hari, di lain waktu, kamu minta maaf atasnya. maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan sesuatu, kenapa tak ucap begitulah? Jangan sampai kita mengucapkan itu yang nanti kita akan minta maaf sendiri atasnya. Ya, hati-hati itu. Wa'mal ma badala. Dan kerjakan apa yang kamu lihat itu bagus. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang kita malui untuk membicarakannya adalah perkara kentut, terutama perkara-perkara yang perkara kentut ini di depan orang banyak. Ya, dikeras-keraskan, dijadikan mainan. Ya, berperang-perangan. Maka ini tidak pantas. Ya. Coba ada perkara menarik subhanallah baru terungkap ini. Dalam surat Al-Ankabut, ayat 28 sampai 29. Allah berfirman kepada Nabi Lut, tentang Nabi Lut. Walutan. Dan ingatlah Nabi Lut. Idz qala liqaumih, ketika berkata kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahishah. Sesungguhnya kalian telah mengerjakan perbuatan nista. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di alam semesta ini. Ainakum lata'tunar rijal? Kalian bergaul, berjima dengan laki-laki sesama lelaki, itu homo. Wa taqta'una as-sabil, dan kalian memutuskan hubungan, memutuskan keturunan. Homo itu buruknya itu. Ya, enggak bisa mendapatkan keturunan. Gimana mau dapat keturunan? Ya. Tidak ada tempat yang pantas untuk diletakkan. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Nah, ini lihat. Dan kalian mendatangkan di rumah-rumah kalian al-munkar. Lihat. Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam kitab Fathul Qadir, al-munkar salah satu maknanya adalah kanu yatabaratuna fi majalisihim. Mereka kalau lagi bermajlis saling kentut mengentuti. Ini kebiasaan kaum Lut. Makanya yang suka berperang-perangan dinasehati, ya, jangan sampai menitis dari kaum Lut. Kaum Lut itu sudah dibinasakan dari awalnya sampai akhirnya habis. Ya, jangan sampai menumbuhkan bibit-bibit kaum Lut berperang-perangan dalam kentut. Wa ta'tuna fi nadikumum, dan kalian mendatangi ataupun mendatangkan di dalam majlis-majlis kalian yaitu kemungkaran. Kemungkaran di sini kan ya tadaratuna fi majalisin, subhanallah. Dan itu dijelaskan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah oleh Al-Qasim bin Muhammad. Kanu yatadaratuna fil majlis yadritu ba'duhum ala ba'd. Mereka saling kentut mengentuti dalam majlis satu dengan yang lainnya, subhanallah. Ya, ini bisa dilihat tafsiran itu dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Para ikhwah, bukti yang lain bahwa kentut adalah sesuatu yang dimalui untuk dibicarakan, ada hadis yang berkaitan dengan itu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahdatha ahadukum fi salati falyakhudh bi anfihi tsumma la yansarif." Jika salah seorang dari kalian, mohon maaf, kentut di dalam salatnya, maka hendaklah dia memegang hidungnya lalu dia pergi. Memegang hidungnya, dia pergi. Sidin kantut serangan, sidin yang migok. Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya, di dalam kitab Aunul Ma'bud, yang ditulis oleh Al-Fayruz Abadi. Aunul Ma'bud ini syarah Sunan Abi Daud. Ya, syarah Sunan Abi Daud. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Khattabi berkata, innama amrahu an ya'khudha bi anfi liyuhimal qawm annahu bihi ru'afan. Artinya, lihat. Orang kalau kentut, kemudian dia keluar sambil memegang hidungnya, perintah untuk memegang hidung tersebut adalah agar orang-orang mengira dia keluar karena mungkin lagi mimisan. Ini menunjukkan bahwasanya kentut sesuatu yang dimalui untuk dibicarakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di sini pelajaran menarik juga. Wa fi hadzal bab wa min al akhdhi bil adabi fi satril awrah wa ikhfa'il qabih wa tawriyah bima huwa ahsan. Dan di dalam hadis tersebut hendaknya ini terdapat pelajaran mengambil adab untuk menutupi aurat, menutupi keburukan, dan berpura-pura berlaku yang lebih baik agar keburukan tidak terlihat. Ya, ini perhatikan. Maka dari yang seperti ini kita bisa ambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengaji ini, oh, tidak model lagi para penuntut ilmu keluar dengan kaos oblong jalan di jalan pemurus dalam, tetamu ustadz, assalamualaikum ustadz, ini tuh bukan penuntut ilmu lagi gitu, ya penuntut ilmu tidak seperti itu lagi, ya harus dijaga pakaiannya karena dia sesuatu yang dimalui untuk terlihat, ya ke pasar pakai celana setengah paha laki-laki, kalau perempuan jelas haram itu, ya laki-laki, maka ini dimalui. Ya, meskipun ada yang mengatakan paha aurat, paha tidak aurat, yang jelas itu dimalui. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, ada cerita menarik juga tentang mohon maaf masalah kentut. Dalam kitab Nihayatul Arab fi Fununil Adab. Qala al-Madaini, Al-Madaini seorang ulama berkata, jalasa Ash'ab yauman ila janibi Marwan ibn Aban ibn Uthman. Ada seorang bernama Ash'ab, suatu hari dia duduk bersama Marwan bin Aban. Namanya Ash'ab, duduk bersama Marwan. Famfalatat min Marwan rihun laha sawtun. Marwan keluar angin dan bersuara. Keluar angin dan bersuara. Fansarafa Ash'ab yuhimun nas annahu walladhi kharajat minhu riyah. Subhanallah. Ash'ab sang murid ini keluar agar orang-orang mengira bahwasanya yang kentut siapa? Dia, si Ash'ab tadi. Sehingga gurunya terjaga kehormatannya. Allah. Ini adab model apa? Ya. Ini sebagian orang kadang-kadang terbalik. Semakin dilihat sang guru kekurangan, semakin dibongkar. Wah, ikhwan, anak saya sering kemarin waktu daurah di Batu, Syekh Sulaiman mengingatkan, al-asatidah tahtal mijhar. Para ustaz itu yang ngajar-ngajar itu di bawah majhar. Majhar itu di bawah sesuatu yang sangat terang. Sedikit saja di hitamnya kelihatan. Sedikit dibumbui lagi. Ya. Ini para ikhwan. Lihat adab seorang murid. Falamman sarafa Marwan ila manzili ja'a syafaqal lahu addiya. Ketika sudah selesai pelajaran, maka Ash'ab yang keluar tadi datang ke rumah gurunya. Siapa gurunya? Marwan bin Aban bin Uthman. Kata Ash'ab sang murid, mana? Dia konvensasi. Kemudian sang guru mengatakan, dia tuh mana? Konvensasi apa? Dia tuh dzurat allati tahammaltuha anka wa illa shahartuka falam yadau hatta akhadha minhu shay'an salahahu alayh. Subhanallah. Kata Marwan, kata siapa? Ash'ab, sang murid. Konvensasi atas kentutmu. Yang aku sudah menanggung atasmu. Kalau tidak aku akan beritahukan kepada orang lain. Maka akhirnya sang murid bisa mengambil ilmu yang banyak dari guru-gurunya. Dari gurunya tersebut. Gara-gara kentut. Subhanallah. Ajib ya para ikhwah. Maka ini adab para ikhwah. Adab seorang murid terhadap guru. Jangan dibongkar. malah ditutupi dan didoakan, ya. Dan memang bumbunya manis sekali kalau membicarakan orang, apalagi membicarakan ustaz. Pinanya nekoin lagi si Dinto, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang termasuk dari yang dimalui juga tentang tentu hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yadhhaka ar-rajul mimma yakhruju minal anfus. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menertawakan sesuatu yang keluar dari pantat, yaitu angin. Itu kentut, maaf. Kenapa? Karena yang tertawa pun dia juga kentut. Artinya kita berarti menertawakan diri sendiri. Toh kita melakukan apa yang dia lakukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai setelah ini kalau ada yang di muka ulun keluar, berarti ulun kentut. Sama sahiyo keluar, oh berarti ustaz kentut. Jangan. Itu cerita. Baik, kita lanjutkan para ikhwah. Apabila salah seorang di antara kalian kentut ketika sholat, maka hendaklah ia keluar dari sholat, kemudian berwudu serta mengulangi sholatnya. Keluar dari sholat maksudnya membatalkan sholatnya. Kata itu, hendaklah ia keluarlah dari sholatnya. Hendaklah ia keluar dari sholatnya. Gak pakai lah itu. Hendaklah ia keluar dari sholat. Keluar itu artinya apa? Membatalkan sholatnya. Kemudian berwudu serta mengulangi sholatnya. Mengulangi sholatnya. Berarti sholatnya tidak sah. Kalau seandainya wudu, batal wudunya. Berarti pula ini menunjukkan bahwa wudu membatalkan, kentut membatalkan sholat atau membatalkan wudu. Hadis riwayat 5 orang imam. 5 orang imam istilah dari siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Yaitu siapa? Selain Imam Bukhari dan Muslim. Kalau saya menghafalnya lebih enak dengan cara imam yang 4, 5 kan? Imam yang 4 tambah Imam Ahmad. Imam yang 4 tambah Imam Ahmad. Imam yang 4 siapa? Abu Daud. Abu Daud dulu karena yang paling sahih itu Abu Daud. Kemudian Tirmizi, kemudian Nasa'i, kemudian Ibnu Majah. Tambah Imam Ahmad 5. Kalau semuanya itu berapa sih? 7. Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi lihat tangan saya, Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian ini dua-duanya mempunyai kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini empat-empatnya mempunyai kitab Sunan. Kemudian Imam Ahmad mempunyai kitab Musnad. Ini 7. Ya, 7 kitab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau disebutkan rawul khamsah, disebut diriwayatkan oleh 5 orang imam, 5 orang imam ini 4 yang mempunyai kitab Sunan tambah Imam begitu ya. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin selanjutnya adalah derajat hadis ini. Hadis ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, terjadi perselisihan di antara para ulama. Karena ada seorang perawi yang bernama Muslim Ibnu Salam Al-Hanafi. Muslim bin Salam Al-Hanafi. Dan beliau ini majhulul hal. Apa arti majhulul hal? tidak diketahui kedudukannya. Apakah kuat hafalannya? Apakah lemah hafalannya? Apakah orangnya terpercaya? Tidak ahli maksiat? Enggak tahu. Muslim bin Salam Al-Hanafi ini tidak diketahui. Hanya ya, orang-orang yang tidak dikenal itu majhul. Ya. Majhul. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti hadisnya, wallahu alam, hadisnya lemah. Hadisnya apa? Ustaz, 5 orang imam menyebutkan masa lemah. Iya. Karena yang jadi ukuran dalam ilmu hadis adalah sanad, mata rantai perawi. Ya. Bukan banyaknya. Mata rantai perawi. Wallahu alam, hadisnya lemah. Timbul pertanyaan. Kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis lemah dalam bab ini atau di dalam kitabnya? Maka kita katakan Al-Hafidz Ibnu Hajar belum mensyaratkan dirinya untuk menyebutkan hadis-hadis yang ada dalam kitab ini semuanya hadis sahih. Jadi beliau tidak berdosa. Beda dengan Imam Bukhari, Imam Muslim. Memang mensyaratkan, baca di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mukaddimahnya baca, bahwa aku tidak masukkan di dalam kitabku ini kecuali atas syaratnya begini, begini, begini. Semuanya sahih. Dan syarat Imam Bukhari sulit sekali. Ya, sangat sulit, tinggi syaratnya. Setinggi seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan dan kesempurnaan sebuah hasil. Tinggi syaratnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ya, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini tidak keliru. Kenapa? Karena beliau menyebutkan hadis lemah, tetapi beliau tidak mensyaratkan menyebutkan hadis sahih. Timbul lagi pertanyaan. Kenapa tidak menyebutkan hadis sahih saja? Dibandingkan menyebutkan hadis lemah, mendingan sebutkan hadis sahih. Toh ada hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "La tuqbalu salatun man ahdatha hatta yatawadda." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, tidak akan diterima salat seseorang bagi siapa yang berhadas sampai dia berwudu. Nah, ini kan sudah mencukupi. Suci dari hadas. Dan ini kenapa tidak disebutkan? Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya wallahu alam, ada hadis yang lain lagi, yaitu hadis riwayat Imam Muslim, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima sebuah salat apapun tanpa berwudu. Ini kan juga menunjukkan syarat wudu, yaitu suci dari, atau syarat salat suci dari hadas. Kenapa enggak disebutkan hadis itu? Kenapa malah menyebutkan hadis lemah? Maka kita katakan penyebutan Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang hadis ini karena menyebutkan kata penutupnya, sehingga dikenal memang suci dari hadas yang diinginkan oleh dia. Suci dari hadas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada dua pertanyaan di situ, mungkin bisa dicatat. Kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis lemah di dalam kitab Bulughul Maram? Pertama, beliau tidak mensyaratkan harus hadis sahih. Yang kedua, kenapa menyebutkan hadis lemah padahal ada hadis sahih tentang hal ini? Itu pertanyaan. Saya ulangi, pertanyaan pertama. Kenapa beliau menyebutkan hadis lemah di dalam kitab Bulughul Maram? Jawabannya apa tadi, Pak? Karena beliau tidak mensyaratkan diri beliau menyebutkan semua hadis dalam kitab Bulughul Maram hadis sahih. Karena beliau tidak mensyaratkan diri beliau, ya, bahwa dalam kitab Bulughul Maram semuanya hadis sahih. Sebelum pertanyaan kedua, saya ingin bercerita. Lihat saya dulu, Pak. Jadi gini, Pak. Ini kita, ya, Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menulis kitab. Beliau bermazhab apa? beliau tulis buku ini tujuannya adalah untuk mendalili fikih mazhab, ya, untuk mendalili fikih mazhab. Jadi kalau seandainya ingin belajar mazhab Syafi'i, maka dia harus menguasai ilmu luar, karena dalil-dalil dari mazhab Syafi'i ada di paham ya. Jadi pas kita masuk ke belajarnya buku mazhab, tapi saking terkenalnya mazhab ini, buku ini, sampai ulama-ulama bermazhab Hambali pun mensyarahnya. Ya, di negara Arab Saudi terkenal ini buku. Ada penjelasannya, mensyarah itu artinya seperti kita sekarang belajar buku. Padahal di Arab Saudi mazhabnya apa? Nah, ini para ikhwah, begitu cerita. Makanya beliau menyebutkan hadis sebagai dalil untuk mazhab. Oh, ternyata ada beberapa dalilnya yang lemah. Nah, ada beberapa dalilnya yang Allah Ta'ala. Baik, para ikhwah yang dirahmati. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Kenapa menyebutkan hadis lemah padahal ada hadis sahihnya tadi? Tidak diterima sholat apapun dari seseorang sampai dia bersuci. Suci dari hadis. Nah, jawabannya adalah karena hadis ini meskipun lemah, benar-benar yang sesuai dengan bab, benar-benar sesuai dengan bab. Jadi masalah kentut memang berkaitan dengan syarat, syarat sahnya sholat itu suci dari hadas. Nah, itu jawabannya, karena hadis ini memang berkaitan dengan bab. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat sekarang, pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan syarat sahnya salat, yaitu suci dari hadas. Suci dari sholat. Suci dari apa? Hadas. Kemudian pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa kentut membatalkan wudu dan otomatis membatalkan sholat jika sedang sholat. Kemudian perhatikan baik-baik, ini perkara penting. Sholat tanpa wudu adalah mengolok-olok syariat. Sholat tanpa wudu adalah mengolok-olok syariat. Dan jika dikerjakan dengan sengaja menghalalkannya, maka dia telah kafir. Jika dikerjakan dengan sengaja menghalalkannya, maka dia telah kafir. Maksudnya gimana? Dia sholat tanpa wudu dan dia yakin, meyakini bahwasanya itu halal saja. Halal sholat tanpa wudu. Ini apa? Keluar dari Islam, murtad. Kelakuan seperti ini mengeluarkan seorang dari Islam. Apa hukum, pelajaran selanjutnya, hukum sholat orang yang kentut terus menerus. Orang yang kentut terus menerus. Maka jawabannya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya, dia setelah kentut berwudu, kemudian dia masuk sholat. Tatkala sholat, di awalnya atau di pertengahnya, di akhirnya, dia kentut, dan itu kebiasaan, maka tidak berpengaruh terhadap batal wudunya atau tidak. Dia tetap diperbolehkan untuk melanjutkan sholatnya. Nah, begitu ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Hadis yang ke-221. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, la yaqbalu Allah salata haidhin illa bi khimar. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. Dari Aisyah radhiyallahu anha, nadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menerima salatnya orang yang sudah haid kecuali dengan memakai khimar, penutup kepala dan leher, kecuali riwayat 5 orang imam. Hadis riwayat 5 orang imam selain An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, hadis yang poin yang pertama yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah di kota Madinah. Dan 58 Hijriah itu pas dinasti Umayyah. Dan beliau memiliki ribuan hadis, di antaranya sebanyak 2210 hadis. Beliau orang yang keberapa meriwayatkan hadis paling banyak? Pertama siapa? Abu Hurairah. Yang kedua, Anas bin Malik. Yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, seperti itu tertibnya. Kalau saya tidak salah ingat, Anas bin Malik. Nomor dua siapa? Abdullah bin Umar. Yang ketiga, Anas bin Malik. Yang keempat, Aisyah. Begitu yang pernah kita catat. Ya. Yang pertama yaitu Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan ini hikmah kenapa Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muda belia. Sehingga beliau meninggal, Aisyah radhiyallahu anha masih muda dan masih banyak hafalan dan masih bisa-bisa menyalurkan hafalan tersebut kepada kaum muslimin sampai sekarang. Riwayat ini kita ambilkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha, salah satu biografi beliau yang sangat terkenal adalah wanita yang berilmu. Satu, itu pelajaran menarik. Ini pelajaran bagi para ibu-ibu. Di samping memperhatikan keindahan lahiriah, maka juga memperhatikan keindahan batiniah. Itu dengan ilmu agama. Jangan sampai hanya memperindah keindahan anggota tubuh saja. Itu baik, terutama untuk berdandan di hadapan suami. Asalkan tidak melanggar hal-hal yang diharamkan, seperti mengerik alis, mencabut jenggot, mengerik alis, kemudian menggundul kepala ataupun berambut seperti rambutnya laki-laki dan semisal. Ya. Di samping memperhatikan kecantikan, juga memperhatikan kecantikan dalam, yaitu ilmu agama. Karena ilmu agama yang lebih penting dibandingkan kecantikan luar tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah juga yang sangat terkenal adalah ahli sedekah. Wanita yang ahli sedekah. Dari sisi mana? Di dalam kitab Syiar Alamin Nubala pernah diceritakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha waktu itu beliau berpuasa. Kemudian beliau mendapatkan harta dari pemerintah. Harta bertumpuk-tumpuk. Harta tersebut semenjak pagi beliau bagikan sampai menjelang berbuka beliau bagikan habis semua hari itu. Ahli sedekah. Kemudian setelah azan maghrib tiba, maka beliau minta makanan untuk buka puasa kepada pembantunya. Maka sang pembantu mengatakan, "Halla tarakti hatta nashtariya ta'aman tuftiru lana au tuftiru laka laki." Kenapa engkau tidak tinggalkan uang yang engkau bagi-bagikan tadi untuk agar bisa kita membeli makanan sehingga engkau bisa berbuka? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "La tu'annifi. La tu'annifini. Jangan engkau celak aku. Hal dzakirtin? Kenapa engkau tidak mengingatkan aku tadi bahwa kita lebih baik sisakan untuk beli makan? Lupa saking asiknya sedekah lupa." Sifat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, sifat Aisyah yang lain yang termasuk manaqib Aisyah. Manaqib. Manaqib itu apa? Sejarah Aisyah. Beliau itu adalah wanita yang sangat-sangat pemalu. Disebutkan, "Kanat tahtajibu min Hasanin wa Husain li farti haya'iha." Aisyah radhiyallahu anha, beliau berhijab di depan Hasan dan Husain saking pemalunya Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Hasan dan Husain itu apanya Aisyah? Hah? Cucu. Ya. Cucunya Hasan cucunya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ibnu Abbas mengatakan, "Inna dukhulahuma 'alaiha 'alaiha lahil." Padahal masuknya cucu ke Aisyah itu halal, tapi gara-gara saking memalunya beliau berhijab. Alhamdulillah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada manaqib Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu tawadhu'. Wanita rendah hati. Diceritakan anna dakhilan dakhala ala Aisyah wa hiya tukhayyitu nuqbatan laha. Seseorang pernah memasuki rumah Aisyah. Waktu itu beliau menjahit baju yang sudah robek. Faqala ya ummul mu'minin alaysa qad akthara Allahu al-khaira? Qalat da'na minka la jadida liman khalaqa lah. Artinya, wahai ummul mu'minin, wahai Aisyah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kebaikan yang banyak? Kenapa baju robek dijahit? Kenapa engkau enggak beli yang baru? Qalat da'na 'anka, wahai fulan, biarkan kami seperti ini. Jangan engkau gubris. La jadida liman khalaqalah. Tidak ada sesuatu yang baru untuk siapa yang dia ciptakan untuknya. Artinya tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu anha, beliau senantiasa tidak terlalu ingin bermewah-mewah di dalam hidupnya. Padahal beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang keutamaan Aisyah dan juga manaqib Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Aisyah radhiyallahu anha, yaitu beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah fadlu Aisyata ala sa'irin nisa ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti ka fadli sarid ala sa'iril ta'am. Seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan seluruh makanan yang ada. Dari sinilah sebagian ulama mengatakan bahwa Aisyah adalah seutama-utama wanita sepanjang masa sampai hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, ayyun nasi ahabbu ilaik, wahai Rasulullah, manusia mana yang paling kau cintai? Kau beliau menjawab, Aisyah. Ini adalah cinta sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Poin yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menerima salatnya orang yang sudah haid kecuali dengan memakai khimar, penutup kepala dan leher. Maksud tidak menerima salatnya, maksudnya adalah tidak sah. Ya, maksudnya adalah tidak sah. Kenapa? Karena kehilangan syarat. Tidak sah. Kenapa? Karena kehilangan syarat. Orang yang sudah haid, Allah tidak menerima sholatnya orang yang sudah haid. Maksudnya, wanita yang sudah haid, wanita yang sudah baligh. Nah, maksud daripada yang sudah haid adalah wanita yang sudah baligh. Dengan memakai khimar, yaitu kecuali dengan memakai khimar. Khimar adalah kain menutupi kepala. Itu namanya apa? Khimar. Di atas khimar ada jilbab yang ibu-ibu pakai, bini-bini bian pakai, anak-anak perempuan pakai. Itu berarti namanya apa? Khimar. Kalau tidak penutup kepala, langsung pakai jilbab, itu namanya apa? Khimar. Jilbab itu adalah kain di atas khimar yang menutupi anggota tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu namanya apa? Jilbab. Makanya Allah berfirman, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Nah, apa maksudnya di sini? Kain yang di atas khimar. Ya, khimar tadi kain menutupi kepala. Sedangkan di atasnya khimar disebut apa? Jilbab. Hendaknya kalian menutupi dengan jilbab-jilbab kalian. Sedangkan contoh khimar disebutkan dalam Al-Qur'an, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Lihat. Hendaknya seorang wanita mengikat khimar-khimar mereka, itu penutup kepala mereka diikat sehingga tidak terlihat lehernya, tidak terlihat antingnya, tidak terlihat kalung dan perhiasan-perhiasan yang tidak boleh ditampilkan, disuguhkan kecuali kepada suami. Taib. Menerima sholatnya orang yang sudah haid kecuali dengan memakai khimar, penutup kepala dan leher. Ya. Makanya ibu-ibu sebenarnya pakaiannya itu begini. Pertama pakai khimar, kemudian di atasnya apa? Jilbab. Ya. Lalu Ustaz, baju yang ini gimana? Letaknya di mana? Baju perempuan, abayanya itu. Dasternya itu dari mana? Bagaimana? Maka kita katakan jilbab itu dulunya penutup seluruh tubuh. Sedangkan baju abaya ini ya tidak masuk ke dalam hitungan. Jadi sebenarnya yang ada adalah khimar, kemudian jilbab menutup sampai kaki. Itu namanya pakaian perempuan. Seperti itu semestinya. Tetapi karena di Indonesia pakai jilbab, pakai dasternya, kita ikuti. Tetapi hanya bedanya diperlebar dan diperpanjang sehingga anggota-anggota tubuhnya tidak terlihat. Wallahu a'lam. Hadis riwayat 5 orang imam selain An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Poin yang ketiga dari hadis ini adalah hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan saya ingin menambahkan, wanita haid itu dengan beberapa tanda atau beberapa hal, beberapa perkara. Wanita baligh itu dengan beberapa tanda. Yang pertama yaitu tandanya haid. Itu wanita baligh pasti. Yang kedua, bermimpi basah. Itu wanita baligh berarti. Yang ketiga, sampai kepada umur 15 tahun. Itu namanya baligh berarti. Yang keempat, tumbuh, mohon maaf, bulu-bulu di sekitar kemaluan. Itu tanda-tanda wanita baligh. Laki-laki pun seperti itu, kecuali cuma tanda nifas ataupun apa, tanda haid. Semuanya tanda-tanda itu untuk laki-laki dan perempuan, kecuali cuma tanda haid. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin masuk mengambil pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa anak perempuan jika sudah baligh maka wajib baginya untuk menutup kepala. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Anak-anak perempuan jika baligh maka wajib baginya menutup kepala. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Faedah yang kedua, ini perhatikan. Pemahaman balik dari hadis ini adalah wanita yang belum baligh tidak wajib memakai khimar. Karena disebutkan baligh. Haid adalah tanda baligh. Pemahaman balik dari hadis ini adalah anak yang belum baligh, anak perempuan yang belum baligh, maka tidak wajib memakai khimar. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa wajah wajib dibuka tatkala sholat. Karena tidak disebutkan di sini wajah, ya, kecuali dengan khimar. Hanya disebutkan di sini khimar itu penutup rambut kepala. Timbul pertanyaan, kalau sholatnya perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, seperti di pasar, di mall, bandara, pusat-pusat keramaian, bagaimana? Apakah dia sholatnya terbuka wajahnya ataupun tertutup wajahnya? Maka wallahu alam, terutama apabila wanita tersebut menganggap memakai cadar adalah wajib, maka haram baginya untuk sholat dengan membuka wajah ketika di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah dua hadis kita baca. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Lang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Berkaitan dengan salat, bagaimana salat seorang yang bermakmum dengan orang yang tidak sempurna wudunya, terlepas dia mengetahui atau tidak mengetahui, sah atau tidak? Terima kasih. Ya, kalau seandainya dia tahu, yang melihat ini tahu wudunya benar-benar yakin wudu imam tersebut tidak sempurna, dalam artian ketidaksempurnaan membuat akhirnya wudunya tidak sah yang menyebabkan sholatnya tidak sah, maka tidak boleh kita berimaman dengan imam tersebut. Ya, tidak boleh. Kemudian beliau bertanya, terlepas dari yang berwudu ini, yang imam ini tahu hukumnya atau tidak tahu hukumnya, maka kita katakan ini perkara yang tidak boleh seorang muslim tidak tahu dalam hukum ini. Masa ada orang muslim yang tidak tahu kalau seandainya wudunya tidak sah, padahal dia semenjak balik sudah diwajibkan untuk sholat. Maka tidak ada alasan, terlepas dia tahu atau tidak tahu, tidak ada alasan, tetap saja tidak sah sholatnya dan tidak boleh sholat di belakangnya. Paham? Paham? Atau ada lagi yang disampaikan? Hah? Saya tadi berbicara tentang makmum. Makmum kalau tahu imamnya seperti itu, begini, begini, begini. Tadi itu. Sesuatu yang dia tidak ketahui, antum pertanyaan antum gimana sih? Dia pertama kali tahu, ya? Sekarang makmumnya tidak tahu. Gimana? Ini maksudnya gini, Pak. Yang jadi makmumnya ini terlepas dia mengetahui atau tidak mengetahui, apakah sah sholat di belakang orang yang tidak sempurna wudunya? Orang yang tidak sempurna wudunya. Ini ada makmum, ada imam. Ya. Pertanyaan antum adalah, apakah sah sholatnya makmum jika berimaman dengan imam yang tidak sempurna sholatnya? Otomatis si makmum tahu wudunya, tidak sempurna wudunya. Otomatis si makmum tahu. Kok antum terlepas dari tidak mengetahui ataupun mengetahui si imam? Gimana? Pertanyaannya enggak klop, paham maksudnya? Enggak klop. Ya. Imma antum katakan, apakah hukum makmum berimam kepada imam yang tidak sah wudunya? Betul? Berarti makmumnya benar-benar tahu ini imam wudunya enggak sah. Paham maksud saya? Ini pertanyaan. Atau ustaz, si makmum berimam kepada seorang imam yang dia tidak tahu imam itu wudunya sah atau tidak sah. Nah, gitu. Maka tugas kita, kalau untuk pertanyaan yang pertama, apa hukum seorang makmum berimam kepada imam yang makmum ini tahu wudunya imam tidak sah? Kalau makmumnya tahu wudunya imam tidak sah, maka tidak boleh, karena sholatnya batal. Maka kita pun tidak boleh berimaman dengannya. Nah, pertanyaan kedua yang rancu, apa hukum berimam kepada imam yang wudunya tidak sah, tapi makmumnya enggak tahu wudunya ini imamnya enggak sah atau enggak? Ini gimana pertanyaannya? Paham maksud saya? Itu dia. Maka wallahu alam, kalau seandainya si makmum tahu wudunya imam tidak sah, maka tidak boleh kita berimaman dengannya. Adapun kita Mas, ini saya contohkan aja biar mudah. Mas Wahyu berimaman dengan Mas Farhan. Mas Wahyu enggak tahu kalau seandainya Mas Farhan kalau wudu sah atau tidak sah. Ya. Maka apa hukum asalnya? Hukum asalnya apa? Sah, karena seorang muslim tidak mungkin tidak tahu tata cara wudu, begitu ya. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Maaf tentang kentut, Ustaz. Apa hukumnya menahan kentut di saat sholat, apalagi itu saat saat terakhir gitu, Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khair. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya menahan kentut sambil menahan apa hukumnya sholat sambil menahan kentut? Maka para ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata wa huwa yudafi'uhul akhbasan. Tidak sah sholat seseorang tatkala dia menahan dua kotoran dari dua lubang, kencing dan buang air besar. Kata-kata la salata, tidak salat, itu bukan tidak sah, tetapi tidak sempurna salat seseorang yang menahan dua kotoran. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hal ini maka kita katakan dimakruhkan seseorang menahan kentut tatkala sholat, meskipun di injury time, meskipun di saat-saat terakhir, tidak sah, tidak dimakruhkan, tidak dibenarkan, ya, dan mengurangi kesempurnaan sholat. Wallahu a'lam. Bukan berarti tidak sah ya, bukan. Tetapi mengurangi kesempurnaan sholat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum sholat di belakang imam yang berpendapat bahwa imam cukup dengan keyakinan hati saja, bahwa iman cukup dengan keyakinan hati saja? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menjelaskan dulu. Iman itu harus tiga unsur. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, saya beriman kepada Allah dengan wujudnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, yaitu unsur yang kedua, i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, saya meyakini Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadah. Yang ketiga, amalun bil arkan, beramal dengan anggota tubuh. Tazidu bi ta'atir rahman wa tanqusu bil isyan, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya para ulama mengatakan iman itu khamsununat. Iman itu ada dalam lima kalimat yang semuanya berakhir nun. Lihat, dengarkan perkataan saya baik-baik. Al-iman qaulun bil lisan. nun kan akhirnya. Wa'tiqadun bil janan, nun kan akhirnya. Wa'amalun bil arkan, nun artinya akhirnya. Itu tiga sudah. Tazidu bi ta'atir rahman, nun akhirnya. Wa tanqusu bil isyan. Makanya para ulama mengatakan iman itu lima kalimat yang berakhir seluruhnya dengan huruf nun. Ya, itu iman. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana hukum sholat di belakang imam yang berpendapat bahwa iman cukup dengan keyakinan hati saja? Jadi dia yakin hati, tidak mengucapkan dengan lisan, tidak juga beramal. Ini keluar dari Islam. Ya, dan ini bukan muslim, hanya meyakini hati saja. Seperti siapa? Iblis. Iblis disuruh beramal tidak mau. Ya, tetapi dia meyakini Rabb-nya adalah Allah. Maka ini tidak bisa jadikan imam karena bukan seorang muslim. Ketika tertinggal yang wajib dalam sholat sunnah, apakah ditambah dengan sujud sahwi juga? Ingat, antum paham gak pertanyaan beliau ini? Ketika tertinggal yang wajib di dalam sholat sunnah, apakah ditambah dengan sujud sahwi juga? Perkara wajib, mau tertinggal dalam sholat wajib, mau tertinggal dalam sholat sunnah, tetap ditambah dengan sujud sahwi. Bukan ukurannya sholat wajib, sholat sunnahnya. Tetapi perkaranya ini yang ditinggalkan wajib atau enggak? Paham Pak? Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan ibu-ibu? Afiq barak. Ini tentang sedekah Ustaz ya. Sama tadi pagi masih dengan istri luar. Jadi ini permasalahannya. Itu seseorang datang ke rumah. Beliau minta sesuatu gitu Ustaz. Sebelumnya beliau bercerita bahwa mau pergi ke jalan rombongan katanya sih acara pernikahan. Tapi saya merasa curiga bahwa saya tanya apakah mau ke wali-wali gitu. Tapi beliau tidak menjawab. Dan beliau meminta itu, terus kita kasihkan. Dan yang terakhirnya beliau mengatakan ya nanti mau dibawa ke ampel gitu. Nah ini permasalahannya, bagaimana dengan hukum sedekah tersebut Ustaz? Apakah termasuk tolong menolong dalam berbuat keburukan itu? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka jawabannya adalah sebuah kaidah yang harus dipahami oleh seorang muslim. Itu firman Allah yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka ketika kita bersedekah, kemudian seseorang menggunakan sedekah tersebut untuk maksiat dan kita mengetahuinya, dan kemungkinan besar pasti digunakan untuk maksiat, maka pada saat itu tidak boleh kita berikan sedekah kepada orang tersebut karena digunakan untuk maksiat. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa harus ada standarisasi bahwa itu maksiat. Ya, jangan sampai kita katakan ah saya enggak mau bersedekah dengan dia, karena kalau seandainya dia saya sedekahi, dia akan gunakan untuk maksiat. Maksiat yang dia gunakan untuk apa? Misalkan membeli baju, membeli ini, membeli itu, bukan maksiat. Tetapi maksiat adalah meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Itu maksiat. Nah, yang disebutkan tadi misalkan berziarah kubur. Ya, saya kalau berikan uang untuk dia nanti ke Jawa agar berziarah kubur. Maka kalau seandainya kita yakin tahu dia dengan uang kita tersebut ke Jawa untuk berziarah kubur, dan kuburannya kuburan yang dianggap keramat, maka pada saat itu perhatikan, lebih baik yang kita lakukan adalah menasihati bahwa ketika Anda berziarah kubur dimanapun kuburannya, kuburan dianggap keramat, kuburan tidak dianggap keramat, maka niatkan itu adalah untuk berziarah kubur, bukan untuk meminta-minta kepada orang yang dikubur atau menjadikan orang yang dikubur sebagai perantara. Kalau dia sudah paham, maka kita katakan, kita kasih. Tanggung jawab kita lepas. Kenapa? Karena kita sudah memberitahukan, memberi nasihat bahwasanya berziarah kubur yang syar'i seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah benar kotoran binatang atau hewan yang bisa dimakan atau halal? Kotorannya tidak najis, contohnya kotoran ayam, sapi. Ini khilaf di antara ulama. Ya, khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat halal. Kotoran dari hewan yang dimakan dagingnya. Seperti kotoran bukan halal, maksud saya tidak najis. Suci. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Saya ulangi ya. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Wallahu a'lam, dia suci, tidak najis. Kenapa tidak najis? Maka jawabannya, pertama, asal hukum sesuatu adalah suci, selama belum ada dalil syar'i mengatakan dia najis. Asal hukum sesuatu adalah suci, selama belum ada dalil syar'i yang mengatakan dia najis. Dalil yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sekelompok orang yang datang ke kota Madinah, kemudian mereka sakit, kemudian meminum kencing onta dan kencing onta dan juga susunya. Kalau seandainya kencing onta itu najis, maka tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk meminumnya. Kemudian dalil yang ketiga, bahwa kotoran hewan yang dimakan dagingnya adalah tidak najis. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sholat di kandang kambing, maka beliau bersabda, "Sholu fiha fa innaha barakah." Sholat di dalamnya, sholatnya itu berkah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan orang yang sholat di kandang kambing tersebut untuk berhati-hati dengan kotoran dan kencingnya. Padahal sudah bisa dipastikan kandang kambing banyak kotorannya, baik itu kencing ataupun tahinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam, bahwa kencing, kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Dan ini khilaf di antara ulama. Wallahu a'lam. Silakan ibu-ibu, ada pertanyaan lain? Silakan yang langsung. Mas Ihsan. Waalaikumsalam. Sekarang dengan tahun Masehi apakah 15 tahun Masehi atau kan Hijriah, karena ada perbedaan 15 tahun itu sekitar 5 bulan ya perbedaannya. Sangat signifikan. Ya. Beliau bertanya, apakah ukuran 15 tahun untuk salah satu tanda baligh adalah dengan ukuran Masehi atau Hijri? Maka Allahu a'lam, ya, menjadi ukuran adalah Hijri yang dikembalikan kepada hukum-hukum syar'i. Hijriyah, bulan-bulan Qomariyah, tahun Hijriyah. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada pertanyaan? apakah yang harus saya lakukan apabila ketika sholat saya ragu antara kentut atau tidak? Apakah saya tetap melanjutkan sholat atau membatalkannya? Mana yang yakin? Karena ada kaidah disebutkan oleh para ulama usul fikih, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Allahu Akbar. Sholat. Sholat kita tentunya yakin kita sudah bersuci, lepas dari hadas. Di tengah-tengah sholat ragu-ragu keluar kentut. Ambil yang yakin. Mana yang yakinnya? Hah? Mana yang yakinnya? Saya beri contoh deh. Setiap kali keluar rumah jam 7 pagi saya ingin kerja. Sebelum keluar memakai sepatu, sebelum itu saya berwudu. Lalu setelah itu saya pergi ke kantor untuk bekerja. Jam 11 ya, atau jam 12 ketika mau azan zuhur ragu-ragu. Saya ini berwudu sudah batal atau belum? Mana yang diambil? Hah? Yang yakin, yakinnya apa? Sudah berwudu. Kenapa? Tadi jam 7. Antara jam 7 sampai jam 12 ya. Belum ada keyakinan bagi saya untuk batal, untuk kentut. Enggak ada keyakinan. Paham ini? Maka ketika jam 12 saya ingin sholat zuhur, saya berpikir, ambil wudu lagi enggak ya? Batal enggak ya? Mana yang yakinnya? Tidak, tidak batal. Karena sudah tadi. Nah, beda hal dengan kasus jam 7 sebelum berangkat saya tetap wudu. Jam 10 saya kentut. Yakin saya kentut. Jam 12 ragu-ragu. Iya, ada seperti itu. Ragu-ragu, batal atau belum? Maka ambil yang yakin. Yakinnya apa? Batal. Maka harus berwudu. Sama seperti ini, ya. Kalau ragu-ragu kentut atau tidak, ambil yang yakinnya. Yakinnya pun kerja, Ustaz. Bingung sidinnya. Yakinnya enggak ada. Maka jawabannya ambil yang paling ringan keyakinannya. Apa? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal kajian disebutkan bahwa sahabat Ali bin Thalib hanya meriwayatkan satu hadis saja. Pertanyaan, kenapa bisa demikian? Apakah disebabkan dahulu para sahabat pun sangat berhati-hati dalam berfatwa dan meriwayatkan hadis, padahal jarak mereka dengan Rasulullah sangat dekat? Ada beberapa sebab. Yang pertama, hafalan tidak seperti Abu Hurairah. Yang kedua, mereka tidak fokus untuk meriwayatkan hadis. Yang ketiga, mereka sibuk berperang. Yang keempat, mereka senantiasa tidak ingin mengambil beban atas hal itu. Yang kelima, mungkin memang yang beliau dengar dari Rasulullah langsung hanya itu. Tidak menutup kemungkinan. Wallahu a'lam. Apa hukum seorang imam yang dia lupa berwudu kemudian dia memimpin sholat, setelah dia telah selesai sholat kemudian dia memberitahukan makmum bahwa dia tadi belum berwudu? Bagaimana status makmum? Apakah sah atau tidak? Yang pertama, sebelum berbicara tentang makmum, imamnya dulu. Imamnya jelas tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Adapun makmum, Allahu a'lam. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa makmumnya pun tidak sah. Kenapa? Karena berimaman kepada imam yang tidak sah. Wallahu a'lam. Maka makmum berarti harus mengulang. Ya. Telah di ini panitia sebutkan nanti. Pengumuman enggak di sini. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan janganlah kita membatalkan sholat sampai kentut itu berbau atau bersuara? Karena kadang-kadang timbul was-was kita kentut pada saat sholat. Maka maksudnya sahih, ini hadisnya sahih. Janganlah kalian batalkan sholat hatta tasma'a sautan au tajida rihan, sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Dan ini pilihan, bukan harus dua-duanya terkumpul. Pilihan, dalam artian pilihan, pilih antara duanya. Ketika kita parut kita sakit, ya sujud, ada yang di ujung tanduk sudah bilangnya, sujud-sujud di ujung tanduk, maka jangan batalkan sampai mendengar dua hal, salah satu dari dua hal. Itu yang saya maksud pilihan, salah satu dari dua hal, tidak mesti dua-duanya ada. Yaitu yang pertama, mendengar suara, ada bunyinya. Atau yang kedua, mencium bau. Ya, Ustadz, ada anekdot. Ustadz, tercium bau, tapi kada bau kentut. Sakanya yang dihiganya. Ya, cukup kiranya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti